Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini kita dikumpulkan kembali dalam sebuah majlis yang kita niatkan dalam rangka untuk tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan al-fiqhu fid din, memahami agama Allah, kata para ulama, yakni memahami aqidah dan ibadah. Barakallahu fikum. Termasuk dengan hal itu berarti memahami bagaimana cara atau ilmu dalam masalah aqidah, ilmu bagaimana untuk menunaikan ibadah yang benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang mau mempelajari kemudian memahami agamanya, akidahnya, ibadahnya. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut yang dia memahami agamanya. Sebaliknya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada orang yang tidak memahami agamanya, wala aqidah, wala ibadah. Barakallahu fikum. Hal ini disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang agama, tentang akidah, tentang ibadah. Nah, sebaliknya kata para ulama, mafhum mukhalafah dari hadis ini berarti orang yang tidak dipahamkan oleh Allah tentang agama Islam, tentang akidah, tentang ibadah, maka ini berarti orang tersebut tidak diinginkan kebaikannya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat seperti ini. Alhamdulillah, hudurukum, kehadiran antum semua dalam majalis ilmi hadihi alamatun minal alamat, satu tanda dari tanda-tanda insyaallah ta'ala antum menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memintalah kepada Allah kekuatan istiqamah dengan hadirnya kita dalam majlis-majlis ilmu. Ingatlah bahwa Allah akan menjauhkan kebaikan dari orang yang tidak memahami agama, walaupun mungkin dia memiliki harta benda dari duniawi. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah. Wa minal ibadah, dan di antara ibadah yang harus kita tunaikan terkait dengan dzurriyah, al-aulad, anak-anak yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena ibadah itu adalah menjalankan segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Termasuk dalam ini menunaikan hak-hak anak kita. Ini merupakan ibadah. Barakallahu fikum. Tentunya butuh kepada ilmu, butuh kepada ilmu tentang bagaimana atau apa saja hak-hak anak atas orang tuanya, atas kita. Kemudian bagaimana cara menunaikannya dengan baik, sehingga kita akan na'am bi'idnillah ta'ala akan terlepas dari bentuk kezaliman kepada anak-anak kita. Kita akan terhindar dari menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa aulad. Betapa banyak pasangan suami istri yang sangat merindukan untuk dikaruniai keturunan, belum Allah berikan. Nah, bagi kita yang sudah diberikan, dianugerahkan, dikaruniai keturunan, maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya kita menunaikan hak-hak anak kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita lanjutkan untuk membaca salah satu kitab yang membahas dalam masalah ini. Masalah hukuk al-aulad, hak anak-anak atas ayah dan ibunya. Pada pertemuan terakhir dari pembahasan kitab ini, kita masih dalam pembahasan tentang hak-hak anak atas kedua orang tuanya ba'dal wiladah, setelah apa? Kelahiran. Karena kita harus ingat bahwa hak anak itu ada yang sebelum dilahirkan, ada yang setelah dilahirkan, ba'dal wiladah. Dan kita sedang masuk pada pembahasan tentang hak-hak anak ba'dal wiladah, setelah dilahirkan. Naam. Itu sampai pada poin yang keberapa? Poin yang keempat. Sahih. Itu. Lupa. Naam. Barakallahu fikum. Ada yang masih punya kitabnya? Naam, barakallahu fikum. Al-ahsan, ya. Barakallahu, kami anjurkan untuk apa? Naam, bagi yang naam mampu, barakallahu fikum, untuk memilikinya, sehingga biasanya akan lebih apa? Konsentrasi kepada naam kitab yang dibaca. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kita sampai pada poin keempat dari hak-hak aulad ba'dal wiladah, setelah dilahirkan anak tersebut. Ada yang hafal dari 1 sampai 4? Tafadhol. Sebelum kita lanjutkan. Hak-hak anak setelah dilahirkan, 1 2 3 4 sampai yang terakhir dibahas. Sebelah kanan. Yang ingat? 1 apa? Ah, barakat. Sebelum ini betul. Tapi sebelumnya. Ah, sandam. Menyambut bayi yang lahir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sambut, didoakan pada usia 7 hari di naam lakukan beberapa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Naam, memberikan apa? Nama yang baik. Karena nama ini berpengaruh kepada yang al-musamma yang dinamai. Jangan sembarangan memberikan nama kepada anak. Bisa termasuk apa? Doa. Ya. Dinamai anaknya yang aneh-aneh, yang penting terkenal. Padahal orang jelek. Jangan. Naam barakallahu. Sebaik-baik nama, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik nama ya, atau nama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala siapa? Untuk laki-laki? Abdullah, Abdurrahman. Boleh pula dengan nama lain, nama-nama nabi, nama-nama sahabat, orang-orang saleh. Naam barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga apa? Salisan yang ketiga apa? Ya. Mengakikoh kan anaknya, yaitu pada umur berapa? 7 hari. Kalau tidak mampu 14 hari. Belum mampu juga 21 hari. Belum mampu juga. Semampunya. Nah, berdasarkan salah satu pendapat seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah mu'alif kitab ini, beliau menukilkan pendapat, nah boleh ketika tidak mampu pada umur ke-21, mata syaa wa mata tayassar, kapan saja dia mau dan kapan ada kemudahan untuk mengakikahkan anak tersebut. Yang keempat yang sedang kita bahas apa? Hak anak keempat setelah dilahirkan. Mahwa barakallahu fi. Hak anak keempat, yang keempat setelah dilahirkannya, nah barakallahu fikum, yaitu menyusui. Ar-radha'ah al-haqqah, memberikan persusuan yang benar, yang baik. Nah barakallahu fikum, kepada anak. Berapa hak anak menyusui dengan sempurna? Berapa? 2 tahun. Haulaini kamilain. Sebagian Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na awladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan wal walidat, para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna, bagi yang menginginkan untuk menyempurnakan persusuan tersebut. Seandainya tidak ada madarat, tidak menimbulkan madarat kepada sang ibu, na'am barakallahu fikum, maka tunaikan, karena ini termasuk hak anak. Karena na'am, air susu yang diberikan dari ibunya kepada anak tersebut, ini merupakan sebaik-baik asupan makanan bagi bayi tersebut. Ini sudah diakui oleh ahli kesehatan, ya. Demikian. Nah, alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan betapa benarnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun tidak ada penelitian, anggap belum ada penelitian, tetap kita meyakini bahwa asupan yang diberikan dari susu sang ibu kepada anaknya ini terpaling baik, karena Allah perintahkan. Ternyata setelah itu Allah tunjukkan dengan melalui penelitian, berikan kemudahan kepada manusia untuk melakukan penelitian, ternyata demikian. Sehingga ini semakin menambah keimanan kita terhadap benarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kalangan ibu yang na'am barakallahu fikum, karena alasan sibuk, karena alasan tugas dan sebagainya, akhirnya tidak memenuhi hak ini. Akhirnya ada dampak, akhirnya diberikan, diganti oleh apa biasanya? Susu apa? Formula. Nah, apa dampak buruk dari menggantikan? Seandainya tidak ada madarat, kalau sakit atau ada madarat tidak mengapa, tapi ketika sebetulnya sehat, hanya saja karena alasan, aduh saya riweh kata orang Sunda, nah sibuk dan sebagainya, akhirnya anak sudah diganti sama susuannya kepada sapi, ya susunya susu sapi kan. Nah barakallahu fikum, apa dampak buruknya? Pernah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Apa? Ya, pemborosan. Nah, dari segi mungkin ekonomis, uang jelas besar. Ke anak-anak yang disusui dengan susu yang formula yang dibeli itu mahal kan? Berapa anggaran per minggu, per bulan? Semakin besar anak semakin banyak. Dari sisi itu, tapi ASI cukup ibunya makan, sudah kan, sang ayah enggak mikir harus beli susu lagi kan? Yang penting ibunya makan sudah yang normal baik. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Enggak berpikir harus bagaimana, sudah disiapkan. Baik, dari sisi ini benar. Sisi yang lain, Naam. Ya. Ah, barakallahu fikum. Seorang ibu yang menyusui anaknya akan memiliki apa? Kedekatan, qurba dengan anaknya tersebut. Karena pada saat ibu itu menyusui anaknya akan menumpahkan kasih sayangnya kepada, dan sang anak pun akan merasakan perhatian ibunya. Ini benar-benar akan menjadi sebab ilaqah, hubungan yang kuat antara seorang ibu dengan anaknya, dan ini modal, termasuk modal di dalam tarbiyah berikutnya. Anak merasakan kalau orang tua itu sayang. Nah, sang ibu itu sayang. Kadang terganggu malam harinya, siang harinya, ibunya sedang makan dan sebagainya, terganggu oleh anaknya, mendahulukan anaknya. Ini akan ada ilaqah yang kuat. Dan ini modal penting di dalam apa? Tarbiyah. Karena tarbiyah, pendidikan yang diterapkan dalam agama Islam, tarbiyah yang didasari dengan kasih sayang. Nah, tarbiyah dengan adanya kasih sayang, yang tidak bisa digantikan kasih sayang orang tua ini dengan pihak-pihak yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini diantara dampak-dampak ketika seorang ibu menyengaja tidak mau menyusui anaknya selama 2 tahun dalam keadaan tidak ada perkara yang daruroh atau hal-hal yang menghalanginya. Barakallahu fikum. Terakhir sampai mana kita baca? Perkataan Imam Al-Zuhri. Sudah kita baca? Sudah, sampai mana? Hah? Oh, nah, kita baca. Kita lanjutkan. Qala Al-Imam Az-Zuhri. Ini sekarang. Berkata Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, nahallahu an tudara walidatun biwaladiha. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan Allah melarang seorang ibu memudaratkan terhadap anaknya. Nah, wadhalika, dan hal tersebut yaitu bentuk madarat yang ditimbulkan seorang ibu terhadap anaknya dengan cara apa? Antakula alwalidatu, seorang ibu mengatakan lastu murdi'atahu, saya tidak akan menyusuinya. Ini merupakan bentuk apa? Madharah yang ditimbulkan seorang ibu kepada anaknya. Saya enggak mau menyusuinya, saya harus kerja. Demikian. Nah, wa hiya amsalu lahu gidha'an wa ashfaqu alayhi wa arfaqu bihi min ghairiha. Wahia, dan ibu tersebut, amsalu lahu gidha, ibu tersebut yakni ketika menyusui susunya tersebut adalah gidha, masukan, asupan makanan atau gizi yang paling bagus bagi anaknya, bagi sang bayi. Naam, kalaulah seorang ibu itu sayang sama anaknya, kan pasti ingin memberikan yang terbaik, kan? Pasti memberikan terbaik. Saya ingin anak saya ini menjadi lebih baik dari saya, dari orang tuanya, ilmunya, amalannya, ketakwaannya. Saya berharap anak ini jadi tabungan saya di yaumil akhir nanti, yang akan mengangkat derajat saya pada saat nanti di yaumil akhir. Karena dekat Rasulullah SAW demikian. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang la turfa'u darajatuhu fil jannah, diangkat derajat seseorang fil jannah. Dia heran bertanya, "Nam, dari mana? Bagaimana bisa mendapatkan annadzaka?" Kemudian dikatakan padanya, "Bistighfari waladikallak." Dengan sebab istighfar, permohonan ampun, doa anakmu kepada Allah untukmu. Nah, anak yang soleh, dia akan mendoakan orang tuanya. Ternyata ini menjadi sebab orang tua nanti akan diangkat derajatnya fil jannah. Maka seorang tua yang paham bahwa anak ini investasi akhirat, ya, Karena seorang muslim tentunya jangan hanya berpikir investasi urusan apa? Dunia. Karena kita yakin bahwa hidup ini enggak akan selamanya. Kita berpikir, kira-kira investasi apa untuk yaumil akhir nanti? Dunia saja yang kita hidup hanya sekitar 60-70 tahun ini. Nah, itu pun kalau sampai seseorang berani berinvestasi yang besar, lah kenapa untuk kehidupan yang panjang, yang abadi bahkan, tidak menyiapkan investasi-investasi? Dan diantaranya adalah anak-anak kita. Nah, orang tua yang memahami ini tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan diantara yang terbaik untuk anaknya adalah ASI, air susu ibu. Nah, sehingga orang tua yang lembut hatinya memahami tentang hal ini, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ibu yang baik akan memberikan ASI-nya kepada anaknya. Dan ketika dia tidak mau, maka itu termasuk bentuk madharah yang ditimbulkan dari seorang ibu kepada anaknya. Naam, wa asfaqu alaihi, ibu adalah orang yang paling sayang. Naam, kepada anaknya. Wa arfaqu bihi, dan paling bisa berlemah lembut kepada anaknya. Berkasih sayang min ghairiha, dibanding dengan selainnya. Walaupun digantikan dengan seorang baby sister, ya, seorang yang membantu, tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan. Sedih kalau naam kita memiliki anak ternyata lebih dekat kepada naam yang kita tugaskan untuk membantu di rumah tangga. Kalau ada apa-apa kok mengadunya ke dia, bukan ke ibunya. Orang tua yang memiliki keimanan akan cemburu, akan sedih. Loh, anak saya kenapa lebih dekatnya kepada dia? Ya, jangan salahkan anaknya. Karena orang tua yang tidak berkorban, bagaimana supaya ada ilaqah yang kuat antara anak dengan orang tuanya. Lalu Imam Az-Zuhri mengatakan, falaisa laha an ta'ba ba'da an yu'tiyaha min nafsihi ma ja'alallahu 'alaihi. Tidak sepantasnya bagi seorang ibu untuk enggan nah menyusui anaknya, tidak sepantasnya hal ini. Barakallahu fikum, setelah anak tersebut memberikan kepada sang ibu dari dirinya apa yang Allah telah berikan baginya. Karena sang anak itu kan termasuk apa, sumber kebahagiaan, ya tidak? Nah, siapa lagi yang mungkin ditunggu-tunggu satu tahun sah pernikahan, dua tahun, tiga tahun, kok belum punya keturunan? Begitu masuk tahun kelima kemudian mendapatkan keturunan, senang bahagia. Nah, barakallahu fikum, yang anaknya banyak juga sama. Kalau kata orang Sunda, jolnya ah kata. Loh, anaknya sudah banyak, iya, tapi begitu keluar sayang lagi. Karena memang anak itu sumber kebahagiaan, ya tidak? Yang mengatakan tidak, ini tanda tanya ini. Ada yang mengatakan tidak? Hah? Kebahagiaan. Adapun rizki, Allah yang memberikan rizki padanya. Allah yang menjaminnya. Jangan sampai kita, waduh, nanti anak saya mau dikasih makan apa? Cukup kewajiban kita ikhtiar, semampu kita berusaha dengan cara-cara yang halal. Adapun rizkinya, Allah yang akan berikan. Kita menempuh sebab-sebabnya. Bukan kita yang menanggung rizkinya. Barakallahu fikum. Walaysa lil mauludi lahu an yudara bi waladihi walidatahu. Dan tidak boleh, tidak sepantasnya, tidak boleh bagi lil mauludi lahu, al mauli lahu itu ayahnya. Tidak sepantasnya, tidak boleh bagi seorang ayah untuk menimbulkan madarat kepada ibu dari bayi tersebut dengan sebab anaknya. Nah, bagaimana caranya? Seorang ayah menimbulkan madharah kepada ibu dari ayah tersebut, ibu dari anak tersebut, itu kepada istrinya dengan sebab anaknya itu, yaitu fayamna'aha an turdi'ahu diraran laha ila ghairiha, yaitu dengan cara sang ayah melarang ibunya, baik ibu bayi tersebut, yaitu istrinya, dilarang untuk menyusui anaknya, untuk menimbulkan madharat na'am kepada istrinya tersebut, kepada ibu dari bayi tersebut, dialihkan kepada yang lainnya tanpa persetujuan istrinya. Naam, ini tidak boleh, ini menimbulkan madharat. Naam, seorang ayah, saya suami merasa memiliki misalnya hak kuasaan, sudah kamu jangan menyusuinya, dalam keadaan mau, dalam keadaan mau. Kadang ada seorang suami yang naam belum memahami atau lupa hakikat berumah tangga. Naam, yang dia inginkan berumah tangga mungkin entah belum siap mentalnya, bahwa dalam berumah tangga tentunya Allah akan berikan insyaallah taala keturunan-keturunan. Nah, ketika punya anak ya tentu beda sama ketika masih apa? Pengantin, ya. Masih berdua dan sebagainya. Ketika punya anak satu, dua, kan mulai mungkin. Naam, ada sang ibu juga bu harus memperhatikan anaknya selain apa suaminya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kadang ada suami enggak suka kalau istrinya itu menyusui anaknya sehingga dilarang. Nah, boleh sudah gantikan sama dalam keadaan sang istri tadi ingin menyusui anaknya, maka tidak boleh. Allah mengatakan wala na'am tudaru wala yudar, tidak boleh memudaratkan na'am barakallahu fikum seorang suami na'am kepada istrinya tadi, sang ibu bayi, ibu dari bayi tersebut, karena melarang dia untuk menyusui anaknya. Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah, demikian ucapan al-imam az-Zuhri rahimahullah. Kemudian kata mu'allif, qala al-imam ibnul qayyim, berkata al-imam ibnul qayyim fi tuhfatil maulud, dalam kitabnya tuhfatul maulud, mustanbitan al-ahkama minal ayat, ketika beliau Imam Ibnu Qayyim mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari ayat yang dibaca, ayat dari surat Al-Baqarah tadi, wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilain, sampai akhir ayat, Imam Ibnu Qayyim mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari ayat ini. Faqal, beliau berkata, fadallatil ayatu ala iddati ahkam, maka ayat ini, surat Al-Baqarah tersebut, naam, ayat ke 233 dari surat Al-Baqarah tersebut, naam, menunjukkan kepada naam beberapa hukum. Yang pertama, ahadiha, satu hukum yang dikandung ayat tersebut, anna tamamar radha'i haulain, bahwasanya persusuan yang sempurna itu 2 tahun. Wadhalika haqqun lil walad, dan itu adalah hak anak menyusui selama 2 tahun, atau menyusu selama 2 tahun, ini hak anak. Idza ihtaja ilai, ketika wadhalika haqqun lil walad idza ihtaja ilai, ketika dia membutuhkannya, walam yastagni anhu, dan mesti ketika dia betul-betul nam sangat membutuhkan, mesti harus dia menyusui, maka itu adalah hak anak. Wa akkadahuma bikamilain, dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menguatkan dengan kamilain, 2 tahun yang sempurna, haulain 2 tahun maknanya, kamilain yang sempurna 2 tahunnya. Allah kuatkan, Allah ta'kid, li'alla yuhmala lafdu ala haulin wa akthar, supaya tidak dibawa makna ayat ini kepada naam 1 tahun lebih. Ya ni, haulain yang pertama sempurna, tapi yang kedua tidak sempurna, tidak. Tetapi hak anak haul disusui selama berapa? Haulain kamilain ini kalau tidak ada perkara-perkara yang menimbulkan madharat bagi sang ibu, tidak ada, sempurnakan persusuannya 2 tahun. sabar, seorang ibu sabar, seorang ayah naam untuk memberikan, mengizinkan persusuan kepada anaknya tersebut 2 tahun sempurna. Wa thaniha, dan faedah hukum kedua dari ayat tersebut, annal abawain, bahwasanya sesungguhnya kedua orang tua, ayah dan ibu, idza arada fitamahu qabla dzalika, kalau keduanya menginginkan, sepakat untuk menyapih bayi, qabla dzalika, sebelum 2 tahun yang sempurna, bitaradihima, dengan keriduan keduanya, saling ridho, ayahnya ridho, ibunya juga ridho, karena mungkin ada satu maslahat atau untuk menghindarkan satu madarat. Qadarullah misalnya apa? Hamil lagi misalnya. Naam, dipaksa mungkin akan menimbulkan beberapa dampak madarat. Sepakat keduanya, ridho keduanya untuk menyapihnya. Wa tasyawurihima, dan berdasarkan musyawarah di antara keduanya, ma'adami madarrah, bersama tidak adanya kemadaratan. Madarat itu tidak menimbulkan madarat bagi sang anak. Falahu madzalika, maka boleh bagi keduanya tersebut. Kalau keduanya sepakat, saling ridho, naam, dan disertai dengan tidak ada madarat kepada sang anak, boleh untuk menyatih sebelum 2 tahun yang naam sempurna. Namun kalau menimbulkan madarat ketika dihentikan, sempurnakan 2 tahun persusuan tadi. Salisuha, faidah hukum ketiga dari ayat ini, annal aba idza arada an yastardi'a liwaladihi murdi'atan ukhra ghaira ummihi, sesungguhnya seorang ayah jika dia menginginkan untuk menyusui, memberikan maksudnya, naam, mencarikan persusuan bagi anaknya tersebut, seorang yang menyusui yang lainnya selain ibunya, carikan mungkin wanita karena ibunya mungkin sakit dan sebagainya, mencarikan wanita lain yang untuk bisa menyusukan naam putranya tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW ketika kecil disusui oleh seorang wanita yang lain, dan ini akan menjadi apa, mahram bagi bayi tersebut. Naam, ketika disusuinya, naam, tadi di masa-masa persusuan minimal 5 kali sampai kenyang sebagaimana pembahasan para ulama, maka ini bisa menjadi apa? Mahram. Menjadi anak apa? Susu. Sehingga naam, ketika menjadi mahram kepada wanita yang menyusuinya, maka menjadi mahram pula kepada anak-anak dari wanita yang menyusunya tadi. Padahal tidak seayah, tidak seibu, bukan saudara kandung, namun menjadi mahram. Maka kalau ada yang menyusui anak-anak saudaranya atau naam ikhwah atau umahat menyusui bayi-bayi yang lainnya, naam, harus diingat. Ya, catat. Nanti apa? Lupa. Karena kalau mahram tidak boleh menikah. Naam, barakallahu fikum. Terlanjur menikah karena padahal satu persusuan, harus dipisahkan. Tidak boleh karena mahram. Naam, barakallahu fikum. Nah, seorang ayah menginginkan untuk mencarikan seorang wanita lain yang menyusui untuk anaknya selain ibunya. Nah, kalau menginginkan demikian, falahu dzalika, boleh baginya hal tersebut, wa in karihta al ummu, walaupun ibunya tidak menyukainya, illa, kecuali an yakuna mudharan biha biwaladi, kecuali kalau hal tersebut menimbulkan madarat kepada sang ibu dari bayi tersebut dengan sebab anda tadi. Kalau menimbulkan madarat, sedih ibunya menjadi sakit karena tidak bisa menyusui anaknya, naam, barakallahu fika, atau madarat-madarat lain, maka tidak boleh. Biarkan ibunya yang menyusuinya. Fala yujabu ila dzalika. Nah, kalau menimbulkan madarat, maka tidak bisa dipenuhi hal tersebut, keinginan dari suaminya. Wa yajuzu an tastamirra al ummu, dan boleh, kata Imam Ibnu Qayyim, seorang ibu melanjutkan ala radaihi, untuk menyusui anaknya, ba'dal haulain, setelah 2 tahun ila nisfi salis au aksar, atau lebih sedikit. Jadi naam, beliau mengatakan dalam ini boleh kalau sudah 2 tahun untuk melebihkan setengah tahun atau lebih. Naam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan wadirasatul hadithah, ini naam, penelitian atau pembahasan modern, tahussu ala dzalika, memberikan dorongan atas hal tersebut, yaitu untuk memberikan persusuan secara sempurna, wa tubayyinu faidatahu, dan menerangkan faidahnya. Ya, ini penelitian modern mungkin sekarang ada, kadang ada seminar-seminar. Naam, di sana mungkin para ahli kesehatan, ahli gizi membahas dan sebagainya, ternyata menganjurkan demikian, mendorong bagi sang ibu untuk menyusui anaknya. Bahkan kalau ada seorang ibu yang tidak menyusui anaknya, kadang ada satu ditimpa satu penyakit. Naam, pada sang ibu. Ya, demikian. Mungkin ada yang kadang-kadang muncul ketika dia tidak menyusui bayinya, ada muncul gangguan. Naam, barakallahu fiik, pada bagian tubuh sang ibu tersebut. Maka penelitian modern pun menganjurkan demikian. Wa tahuthu al ummahati, dan mendorong, memotivasi para ibu alal qiyami bi hadzal irdha, untuk menunaikan persusuan ini, haulaini kamilain. Wa anna manafi'ahu adidatun alal maulud, dan manfaatnya ini banyak bagi bayi. Fayughadzihi at-taghdhiyata at-tamata al-kamilata, maka naam, dia memberikan asupan gizi, asupan makanan yang sempurna. Allati tughnihi amma siwa dzalika, yang mencukupkan air susu tersebut dari selain dari susu. Biasanya bayi kalau baru sampai berapa bulan bisa tanpa makanan? 6 bulan ya. 6 bulan. Coba bayangkan 6 bulan itu bayi enggak dikasih makanan. Ya. Tapi tercukupkan dengan sekedar minum ASI ibunya. Naam, barakallahu fikum. Wa fihi manfa'atun lil ummi, kata Syekh, dan padanya, pada persusuan yang sempurna tadi, ada manfaat bagi sang ibu. Wa nahwi dzalika, yang semisal dengan hal tersebut. Maka kata Syekh, fala yu'dalu an halibil ummi illa li daruratin tuqaddaru biqadariha, maka tidaklah berpaling, tidaklah naam berpaling, menghindar dari tadi susu, persusuan dari sang ibu tadi kepada anaknya, kecuali karena sebab suatu darurah, yang darurat ini diperkirakan naam sesuai dengan kadarnya. Barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan. Nah, kalau saya menyusui anaknya nanti timbul madarat. Apa madaratnya? Sebutkan. Ya, nanti saya mau kerja sulit. Selaisa madarah, selaisa darurah. Naam. Darurah itu ada batasan-batasannya. Jangan tasahul dalam bab darurah. Darurah itu kalau betul mengancam kepada jiwanya, memancam kepada kebinasaan. Barakallahu fikum. Adapun mencari nafkah, ma'isyah, itu pada asalnya hak siapa? Kewajiban siapa? Suami. Barakallahu. Justru tugas sang ibu tadi untuk apa? Untuk menyusui anaknya. Maka yang demikian bukan alasan madharat. Bukan alasan madharat. Barakallahu fikum. Sehingga kalau tidak ada alasan yang darurah, benar-benar mengancam binasa, bahaya, kalau tidak ada, berikan persusuan yang sempurna dan niatkan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah. Menjadi ibadah kesabaran seorang ibu dalam menyusui anaknya, dan manfaatnya sangatlah besar. Barakallahu fikum. Kemudian selesai kita alhamdulillah dari hak yang keempat. Kita masuk kepada hak kelima, khamisan, hak yang kelima. Hak anak ba'dal wiladah yang kelima adalah an-nafaqatu alaihim wa it'amuhu minal halal. Memberikan nafkah atas anak-anaknya dan memberikan makan mereka anak-anaknya minal halal, dari sesuatu yang halal. Ini hak anak. Hak anak untuk mendapatkan makanan, mendapatkan nafkah dari orang tuanya dari perkara-perkara yang halal. Wal ibtiadu anil muharramat, dan dijauhkan dari makanan-makanan atau nafkah-nafkah yang haram. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menerangkan seperti apa hasil-hasil yang diharamkan, seperti hasil dari al-ghish, tipu menipu, wal-zulm, kezaliman, wal-riba, riba, dan sekian banyak pelanggaran-pelanggaran tab syariat. Ma'isahnya dari perkara-perkara yang melanggar syariat, tentunya ini perkara yang haram. Nah, kalau diberikan kepada anaknya, ini berarti dia tidak menunaikan hak anak. Sehingga suatu saat kalau anaknya nakal, kenapa anak saya nakal? Sulit untuk dinasehatin, sulit untuk diarahkan kepada kebaikan, melawan kepada orang tuanya, bahkan berani berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Mungkin kita muhasabah, jangan-jangan ada dari rizki yang kita berikan kepada anak kita bukan dari hasil yang halal. Kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengaruhnya besar terhadap anak-anak. Syekh mengatakan fala yajuzu lahum a'ni al-aba, maka tidak boleh bagi al-aba, para ayah, an yut'imu abna'ahum al-harama, untuk memberikan makan anak-anaknya dengan sesuatu yang haram. Minar riba, dari sesuatu yang riba. Apa itu riba? Riba itu apa? Apa riba? Ya? Apa? Namanya sekarang bagus. Riba itu kan jelek. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tapi Syaitan ya pandai memperindah sesuatu yang jelek. Diganti jadi apa? Bunga. Nah, bunga kan bagus ya. Ya. Bunga riba. Nah, riba itu sebagian ulama memberikan definisi dengan hadis walaupun da'if, namun maknanya benar kata para ulama, yaitu kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Seluruh pinjaman yang di sana mengambil manfaat, ada manfaat dari pinjaman tersebut, maka itu adalah apa? Riba. Walaupun 0,01%. Ya. Pinjamannya 1 juta. Ketika dikembalikan, kamu kembalikan uangnya 1 juta lebih 10 ribu. Bahkan sedikit. Riba bukan? Riba. Kalau dalam Islam, kalau pinjaman, ya pinjaman termasuk bantuan, menolong. Ya, kalau mau usaha, ya tentu akad yang lain. Ada akad mudharabah, usaha bersama, musyarakah. Tetapi kalau pinjaman, jangan mencoba-coba untuk berusaha mengambil manfaat. Ini aturan agama Islam, karena agama Islam agama yang menganjurkan untuk saling tolong-menolong, membantu. Bahkan seandainya orang yang meminjam tersebut qadarullah wa masyafa, dia sudah berusaha, namun dhu usratin, sedang memiliki kesulitan. Dia berjanji 2 bulan akan menunaikannya, qadarullah ternyata ada satu musibah, enggak bisa. Maka dinasihatkan oleh agama Islam ini untuk apa? Fanadhiratun ila maisar, tangguhkan, berikan tangguh. Kalau memang demikian keadaan. Ini karena memang tujuan untuk menolong. Nah, tapi yang banyak berkembang sekarang di tengah-tengah kaum muslimin apa? Riba. Banyak berdatangan ke pasar-pasar dengan nama koperasi sahabat misalnya. Ya. Namanya sahabat. Tapi kalau tidak mampu bayar, cekik. Ini bukan sahabat yang ini. Sahabat itu menolong. Ya tidak. Hal riba termasuk harta yang haram, yang tidak boleh kita berikan kepada anak-anak kita. Barakallahu fikum. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu. Naam, Allahumma kfini bihalalika an haramika, dari perkara yang haram. Waghnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku ya Allah dengan keutamaan yang kau berikan kepadaku daripada selainnya. Banyak kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari harta-harta yang haram. Naam ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Di antara tadi riba atau hasil ghish, tipu menipu di pasar. Banyak terjadi kan. Asalnya dia jual beli biasa. Asalnya halal. Tapi kemudian dia lakukan dengan tipu, tipu menipu. Caranya apa? Berbohongkah? Nah, atau dia mencampur sesuatu yang baik dengan yang buruk tanpa dijelaskan. Naam. Barakallahu fikum. Atau curang dalam timbangan. Ini perkara-perkara al-ghish. Hartanya yang diperolehnya haram. Maka jauhkan dari anak-anak kita. Karena bahayanya sangat besar, baik di dunia terlebih di akhirat. Naam. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, naam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini, kita lanjutkan, fala yajuzu, tidak boleh bagi orang tuanya, bagi aba, untuk memberikan makan kepada anak-anak mereka dengan yang haram. Fa inna hadza fihi min al-ghish. Sesungguhnya hal ini termasuk dari bentuk al-ghish, tipuan. Naam. Kecurangan. Wal khianat, dan bentuk khianat li auladi, kepada anak-anak. Seharusnya kita nafkahi dengan ya, namanya anak kan bergantung kepada kita kan? Nafkahnya, makannya sudah Allah tetapkan, sang anak memang bergantung kepada orang tuanya. Kemudian kita memberinya dengan cara yang haram, maka ini bentuk kecurangan dan khianat kepada anak-anak kita. Mala yajuzu as-sukutu alaih, satu perkara yang tidak boleh diam atasnya. Harus berupaya, berdoa, menghindar. Naam. Fa ayyu jasadin, kata saya, maka jasad tubuh mana saja, nabata ala suhat, yang dia tumbuh di atas sesuatu yang haram, jasad tubuh mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka lebih pantas untuknya. Waliyallahu billah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin annaru aula bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, tidak akan masuk jannah satu daging, naam, dari jasad yang tumbuh dari sebab sesuatu yang haram, minas suhut. Barakallahu fi annaru aula bihi, neraka lebih pantas untuknya. Waliyallahu billah. Sehingga dampak memberikan nafkah kepada anaknya dengan cara yang haram, minar riba, minal ghish, dari tipu menipu dan sebagainya, dampaknya bukan hanya di dunia, mungkin anak-anaknya sulit, nakal dan tapi di yaumil akhir siapa yang bertanggung jawab? Man, siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita dengan perkara yang halal. Naam. Barakallahu fikum. Kita berusaha menyabarkan diri kita. Ya, memang mampunya seperti ini. Tidak usah. Naam, memiliki ambisi-ambisi yang akhirnya malah menjerumuskan kita untuk melakukan sesuatu yang haram. Naam. Barakallahu fikum. Ingat, ingat, nafkah yang kita dapatkan akan diberikan makan kepada anak-anak kita. Itu mereka adalah tabungan kita. Sudah kita dosa, anak juga menanggung dampaknya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Maka Syekh mengatakan fatajibu alaihi an-nafaqatul halal. Maka wajiblah atas orang tua tadi nafkah yang halal. Wa an yunfiqa min tayyib malihi, dan wajib baginya untuk menginfakkan dari hartanya yang bagus. Kalau kita hanya bisa mendapatkan sehari 10.000, 20.000, namun disertai dengan qanaah, ya sudah. Ini yang sudah mampu kita lakukan, sabar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencukupkan kita dan anak-anak. Ini akan bermanfaat. Naam. Akan barokah insyaallah taala. Hendaklah dia atau wajib baginya untuk menginfakkan dari hartanya yang baik. Liyantafi'a bisolahi ibnihi, agar dia mengambil manfaat, supaya dia bisa mengambil, mendapatkan manfaat dari kebaikan, kebagusan anaknya tersebut. Biidnillahi ta'ala. Kalau anaknya menjadi soleh karena sebab harta yang halal yang dia berikan kepada anaknya, yang paling pertama mendapatkan manfaat siapa? Siapa? Hah? Orang tuanya, ya kan? Misalnya Naam, punya anak. Punya? Belum punya. Siapa yang punya anak? Naam. Berapa tahun? 5 tahun. Berapa? 4 dan 5 tahun. Misalnya anaknya sudah bisa menghafal juz amma sempurna di sekolahnya. Masya Allah, hafalannya mutqin. Guru-gurunya kagum. Yang disebut siapa nanti? Hah? Anak siapa ini? Ya kan gitu? Ya. Ibnu man hada? Atau bintu man hada? Anak siapa ini? Oh, anaknya fulan. Masya Allah. Terbawa apa? Terangkat nama orang tuanya. Yang pertama mendapatkan manfaat dari kebagusan, kesolehan anak siapa? Orang tua. Itu baru kecil, baru 4-5 tahun ya. Sudah bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Apalagi kalau terus tumbuh di atas sunnah, di atas ibadah, di atas ketaatan. Nah, barakallahu fikum. Bahkan orang tuanya sudah menjadi sepuh dan anaknya menjadi anak yang soleh. Banyak sekali manfaat yang didapatkan orang tuanya. Sebaliknya, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah, kita tidak mendengar hanya satu kali ini. Benar-benar kita mendengar bukan hanya satu kali. Keluhan dari ikhwah kita yang mengeluhkan saudaranya, saya punya saudara, ayah ibunya sudah sepuh. Sudah gak bisa apa-apa, struk, jalan sudah. Anaknya bagaimana? Anaknya Masya Allah karirnya hebat. Jadi pejabat di Jakarta, di mana. Untuk berkunjung ke orang tuanya sulit karena sibuk. Ketika anaknya sakit, ketika orang tuanya sakit, untuk bisa nunggu ayahnya dan ibunya, gak bisa, saya harus kerja. Kalau enggak turun jabatan saya. Ayahnya butuh. Dia hanya sudah saya bayar saja orang untuk ngurus ayah dan ibunya. Nah, begitu meninggal ayahnya, baru menangis semua anaknya, menyesal. Kita katakan terlambat penyesalan itu. Sekarang setelah meninggal ingin berbakti, kenapa tidak kemarin? Ketika orang tua kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua kita. Sekarang sudah meninggal. Walaupun air mata berurai, tidak bisa mengembalikan kita kepada keadaan kemarin yang sebelumnya. Nah, kemarin kemana? Sibuk dengan pekerjaannya. Lebih mementingkan urusan dunianya daripada untuk berbakti kepada orang tuanya. Dalam keadaan orang tuanya butuh bantuannya. Ini sering kita mendapat, bukan hanya sekali. Sedih orang tua. Saya dari kecil menyekolahkan anak, membiayai anak. Setelah besar, kurang perhatiannya. Tambah lagi ketika mendapatki istri yang tidak baik akhlaknya. untuk ngasih ke orang tuanya saja baud, manyun, marah. Pada orang tuanya butuh bantuan. Subhanallah. Para ummahat, tolong kita tanbih karena kita mendengar bukan hanya sekali. Ada para ummahat, atau sudah ngaji pun tidak suka kalau suaminya ingin berbakti kepada orang tuanya. Jangan menjadi sebab durhaka anak kepada orang tuanya. Nah, biarkan suaminya menunaikan kewajiban kepada dirinya sebagai istrinya, anaknya, juga kepada orang tuanya. Nah, anak yang soleh, yang dibimbing, diajari, didoakan dengan kebaikan orang tua, dicarikan dengan, dinafkahi dengan nafkah yang halal, insyaallahu ta'ala, biidnillahi ta'ala, menjadi anak yang soleh, dia akan tahu kewajiban orang tuanya, hak orang tuanya. Nah, dia akan mendampingi orang tuanya. Kendati walaupun dia sibuk bekerja, dia akan, sudah pak, pindah ke rumah saya, dibawa orang tuanya, biar nanti kamu repot. Tidak mengapa, kewajiban saya, dulu bapak, dulu ibu yang ngurus saya, sejak sekarang bagian saya ngurus orang tua. Lihat anak soleh akan bermanfaat untuk orang tuanya. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini diantara sebabnya adalah naam, nafkah yang halal, jauhkan dari nafkah yang haram, agar kita insyaallah ta'ala mendapatkan anak-anak yang saleh, bermanfaat untuk orang tuanya. Kemudian sadisan, kita sampai setengah tiga ya. Naam barakallahu. Hak yang keenam, hak orang anak atas orang tuanya setelah dilahirkan, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyah. Hak yang keenam anak atas orang tuanya adalah perhatian orang tuanya di dalam mengajari anak yang laki-laki dan anak yang perempuan dengan perkara yang bermanfaat untuknya, baik dalam urusan agamanya, demikian pula urusan dunianya. Memberikan perhatian, ini hak anak. Orang tua memberikan perhatian dalam ta'lim, dalam mengajari anak-anaknya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama dan dunianya. Ini hak anak kita. Nah, Syekh mengatakan wa ahammu syai'in fi dhalik, dan perkara yang paling penting dari hal tersebut, yakni perkara yang paling penting dari hal yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah ghursul i'tiqadis salim fi nafsil ibni wal bint, menanamkan akidah yang lurus, yang selamat pada jiwa anak laki-laki dan perempuan. Ini yang paling penting. Tentunya ilmu-ilmu lain yang bermanfaat juga penting, namun ahammu syai, perkara yang paling penting adalah menanamkan akidah yang lurus kepada anak-anak. Ini yang paling penting dan paling pertama harus diupayakan oleh orang tua. Naam barakallahu fikum ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah. Tentunya kita sudah mengetahui kalau selamat tidaknya kita di yaumil akhir nanti sangat bergantung kepada akidah kita, tauhid kita. Naam, oleh karena itu menanamkan akidah yang lurus, yang selamat, ini termasuk kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Nah, ketika kita tidak mampu karena keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, maka sebagai bentuk konsekuensi kita memilihkan mana orang yang bisa membantu kita menanamkan, mengajari akidah yang lurus kepada anak-anak kita. Kita jauhkan dari pengajaran-pengajaran akidah yang tidak benar. Nah, anaknya barakallahu fikum ditanamkan keyakinan bahwa semua agama itu benar. Benar apa tidak ini? Hah? Benar apa tidak? Salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam Al-Qur'an? Inna dina indallahi islam. Dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghayra islami dina falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Agama yang benar, yang hanya diterima di sisi Allah, hanyalah agama Islam. Kemudian kita biarkan anak-anak kita dijejali dengan pemikiran bahwa semua agama benar. Ini tanakul. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita biarkan anak kita pula untuk menerima naam akidah-akidah yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, diajari bagaimana tentang ramalan bintang. Ya. Diajari bacaan-bacaan seperti itu, zodiak. Meyakini bahwa bintang-bintang tertentu itu berpengaruh terhadap kehidupan, nasib seseorang. Ini termasuk syirik apa tidak? Syirik. Kalau dia meyakini bahwa bintang-bintang itu menjadi sebab saja, Allah yang menentukan, hanya saja Allah jadikan sebab, terjatuh dalam syirik asghar. Namun kalau dia meyakini bintang itu yang menentukannya, syirik akbar. Lalu kita tenang saja. Padahal kewajiban yang paling penting bagi kita orang tua menanamkan akidah yang lurus, yang selamat untuk anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Banyak anak yang ketika kecil masih mendapatkan arahan dari orang tuanya bagus. Sholatnya bagus, adabnya bagus. Tapi begitu mendapatkan orang tuanya membebaskan dia untuk belajar di mana saja, akhirnya naam keluar dari sekolah kok malah meninggalkan sholat. Akidahnya macam-macam. Masuk ke Islam liberal, masuk ke memperjuangkan komunisme dan sebagainya. Padahal sekolahnya di sebuah universitas yang bernama Islam. Kok keluar jadi begini? Nah, subhanallah. Ini orang tua benar-benar perhatian. Kalau kita tidak mampu, merasa keterbatasan kita dalam mengajari anak-anak, maka konsekuensi kita mencari, memilihkan mana orang yang bisa memberikan, menggantikan kita dalam menanamkan akidah yang benar kepada anak. Jangan sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Syekh mengatakan wa hafzuhum 'alal khair. Dan mendorong mereka anak-anak, yakni orang tua mendorong anak-anaknya alal khair, untuk kebaikan-kebaikan. Akhlak yang baik. Senang kepada kebaikan. Wa musahabati ahli khair, dan didorong untuk berteman dengan orang yang baik. Hak anak, kewajiban kita orang tua. Nak, Bapak enggak suka, kurang suka kamu berteman dengan itu. Kenapa? Lihat nak, cara bahasa bicaranya. Kalau setiap bicara selalu ada lafaz kebun binatang keluar. Ya. Naam. Sumpah serapa, kasar, kotor. Bapak enggak suka, nak. Itu kewajiban kita orang tua. Naam, untuk memberikan supaya berteman nak dengan fulan tu nak, itu subhanallah akhlaknya baik, sholatnya nak rajin, ke orang tua masya Allah, berteman dengan dia nak. Naam. Wa tahdhiruhu minasyarri, bahkan kata Syekh hafizahullah, bagi orang tua untuk apa? Untuk memperingatkan anak-anaknya dari kejelekan, wa rufqatissu, dan dari memperingatkan dari berteman dengan orang-orang yang jelek. Orang-orang pemikirannya liberal, pemikirannya naam sosialis, pemikirannya misionaris, pemikirannya menyimpang. Jauhkan, peringatkan. Naam. Nah, walaupun itu teman kamu di sekolah, tapi bapak lihat dia seperti ini, seperti ini, itu keyakinan kufur nak. Jangan kamu bergaul dengan dia. Nah, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan sampai kita menyesal memiliki anak-anak dalam keadaan fitrahnya sudah berubah. Naam, akidahnya sudah menyimpang. Barakallahu fikum. Wa ta'widuhumus salat, dan orang tua membiasakan anaknya untuk salat. Qala Allahu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman dalam surah Thaha ayat ke-132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Nabi saja diperintah oleh Allah untuk memerintahkan keluarganya untuk salat, apalagi kita yang rasa malasnya lebih besar. Naam. Wastabir 'alayha, dan bersabar di atas atau mengerjakan salat tadi. Kita bangunkan anak kita, nak. Naam. Belajar salat. Sabar. Termasuk dalam hal ini kata As-Sa'di rahimahullah, memerintahkan salat berarti memerintahkan mereka perkara-perkara yang wajib di dalam menunaikan salat. Wudunya termasuk. Bagaimana kehusuannya, bagaimana rukunnya, syarat salatnya diajari kepada anak-anak. Ya, namanya anak-anak kadang salatnya antum lihat, ya. Nah, kayak apa? Cepat kalau enggak diperhatikan sama orang tua atau sama guru-gurunya, sama ami-aminya. Kadang bercanda, kadang anak-anak, tabiat mereka dituruskan. Jangan dibiarkan. Aduh, anak-anak lagi salat ini turun kanan. Ya. Satu shof itu jatuh sana. Ada yang lagi salat ditarik temannya kaki dari belakang. Blek gitu. Nah, jangan dibiarkan kalau kita orang tua, bukannya kita ketawa lucu. Ya. Wah, anak kita jangan. Atau para aminya, para diajarkan. Panggil, nasihati, itu tidak boleh. Ini termasuk dalam memerintahkan salat kepada anak-anak. Barakallahu fikum, dan bersabar di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak akan meminta kepadamu wahai Muhammad rupa rizqi. Bahkan kata Allah, nahnu narzuquka, kami yang memberikan rizqi. Al-Allamah Sa'di rahimahullah menerangkan maknanya bahwa dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jangan sampai dalam upaya mencari masalih, manfaat-manfaat dunia atau rizki, sampai melupakanmu untuk menunaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita ikhwani wa akhwati fillah, sesibuk apapun kita untuk mencari nafkah karena kewajiban kita, tolong luangkan waktu untuk belajar. Luangkan waktu khusus yang kontinu untuk belajar, jangan sakasampurna, kata orang Sunda. Tahu sakasampurna? Hah? Orang Jawa mungkin ada yang bilang sakasampurna, kata orang Sunda. Orang Jawa apa ya? Ya? Apa? Ya, saka obre. Oh itu. Ya sesempatnya. Nah, jangan seperti itu. Ya. Ta'lim, belajar ya sesempatnya saja. Nah, sempat dapat dari awal innalhamdulillah, alhamdulillah. Dapat subhanakallahu wa bihamdik juga alhamdulillah. Nah, hadir wala tidak ya Allah ya Rabb. Jangan sampai sesibuk apapun kita mencari nafkah, tetap jangan sampai kita menghalangi kita dari menunaikan agama termasuk belajar. Tidak mungkin kita bisa akan beribadah dengan baik kecuali dengan jalan belajar. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali dengan perkara tadi, maka wajib. Kalau kita tidak bisa sholat kecuali dengan belajar, belajar wajib. Tentang sholat, tentang wudu, tentang ibadah yang lainnya, tentang akidah. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, Allah yang akan memberikan rizkinya. Berikhtiar menempuh mencari, namun tetap luangkan waktu sesibuk apapun yang bisa tiap hari. Walhamdulillah, hari ini saya belajar akidah, besok saya belajar fiqih, lusa saya belajar akhlak. Subhanallah, ada kesempatan, manfaatkan. Bagi yang memang betul-betul kayaknya sibuk, minimal antum luangkan waktu secara khusus, istimrar. Ya minimal ada waktu seminggu sekali ta'lim, hadir. Nah, di luar itu antum bisa mendengarkan kaset-kaset rekaman asatidah, bab fikih dan sebagainya, dicatat, didengarkan. Barakallahu fikum. Ini kewajiban kita sebagai bekal untuk mengajari anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk antum semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan kita kepada kita untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita ketahui, mendapatkan ilmu yang nafi'. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.